maksudnya belum sudah ada di dekat Arafah dan belum masuk ke area Arafah. Belum masuk ke area Arafah, dia dapati di sana sudah ditegakkan, dibangun untuknya khaimah, yaitu semacam tenda di Namirah, yaitu areal sebelum Arafah. Di Namirah dia istirahat sejenak, kemudian ketika tergelincir matahari masuknya waktu zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk waktu zuhur beliau berkhutbah terlebih dahulu, menyampaikan khutbah yang dikenal dengan khutbah Arafah, menyampaikan hukum-hukum Allah dengan beliau menyampaikan kaidah-kaidah agama, prinsip-prinsip yang penting dalam beragama, dari masalah akidah, dari masalah ibadah, dari masalah muamalah, semua hal-hal yang prinsip dalam agama disampaikan oleh Nabi SAW, dan bahkan mengharamkan riba. Beliau juga mengharamkan pertumpahan darah, dan beliau mengharamkan perampasan harta dengan cara yang batil, perampasan harta, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, apapun bentuknya, ditegaskan oleh Nabi hari itu. Bahkan beliau mengatakan, menyampaikan kepada para sahabat dalam uslub pertanyaan, tahukah kalian kita ini berada di bulan apa, di negeri mana, di waktu mana, di hari apa? Maka mereka semuanya menyerahkan pengetahuannya kepada Allah, Allahu wa Rasuluhu wa alam. Nabi SAW mengatakan, bukankah ini adalah negeri tanah haram? Bukankah kita berada di bulan haram? Bukan kita berada di hari Arafah? Maka Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta-hartamu, darah-darahmu, dan kehormatanmu haram untuk diganggu-gugat oleh siapapun juga, seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan tanah haramnya tanah ini. Jadi bertingkat-tingkat pengharaman, karena di waktu hari Arafah adalah hari yang haram, hari yang mulia, hari yang agung. Sementara bulannya bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan yang haram, salah satu dari empat bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan. Dzulhijjah salah satu dari empat bulan yang haram, ya, maka salah satu dari bentuk pengharamannya itu, sudah tingkat kedua adalah haramnya bulan tersebut. Kemudian di negeri yang haram, di tanah haram. Ya, di tanah haram maksudnya di tanah suci Mekah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanah haram Mekah yang tidak boleh dilakukan pertumpahan darah, tidak boleh menzalimi dan seterusnya. Pengharaman harta, jiwa dan kehormatan seorang muslim benar-benar sangat besar dan tinggi dalam agama kita. Makanya jiwa seorang muslim dalam agama lebih mulia daripada Ka'bah. Membunuh seorang muslim sama dengan, bahkan lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah. Ini luar biasa tingginya kehormatan seorang muslim dalam agama, untuk tidak diganggu gugat, untuk tidak ditumpahkan darahnya, untuk tidak dibunuh, untuk tidak dizalimi. Sangat keras hukumannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kezaliman ini mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah haramkan atas diriku tindakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi. Maha suci Allah dari tindakan kezaliman. Kemudian waja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan kezaliman itu merupakan hal yang haram di antara kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi. Maka di khutbah Arafah Nabi SAW tekankan itu. Kemudian juga dia mengharamkan riba. Nah, riba ini juga kezaliman yang luar biasa. riba kezaliman yang tidak disadari oleh orang, menari-nari di atas kesusahan orang lain. Ini makanya riba yang pertama kali diletakkan di atas, di bawah kaki Nabi SAW, itu diharamkan, dihina, ada riba yang terjadi pada keluarganya, riba al-Abbas. Karena memang masyarakat jahiliyah masih tersebar riba di sana. Makanya turun pengharaman riba dengan pengharaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'dhanu fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak tinggalkan riba, maka tegakkanlah atau ketahuilah Allah taala menegakkan bendera perang dengan kalian. Ini ancaman yang keras. Makanya Nabi SAW tegaskan itu di hari Arafah. Allah Nabi SAW juga pesankan tentang wanita. Pesankan tentang bagaimana kaum muslimin harus menjaga wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Wanita adalah dalam hadis Nabi SAW mengatakan dia adalah saqa'iqur rijal. Dia adalah teman yang harus ada dengan yang harus ada di samping laki-laki. Tidak akan mungkin ada laki-laki yang tidak butuh wanita. Karena Allah yang telah menciptakan demikian. Kebutuhan kepada wanita itu sudah merupakan ketetapan Allah. Jadi wanita bukan untuk dizalimi, untuk disakiti, untuk dihina, untuk diinjak, untuk ditelantarkan. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum linisa'i. Dalam hadis, dalam khutbah Arafah, dia katakan khairukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya, yang paling baik bersikap kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya yang paling baik bersikap kepada istri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak lagi prinsip-prinsip Islam yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbah yang luar biasa. Makanya di ujung khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada semua jemaah haji yang wukuf. Diriwayatkan bahwasanya yang hadir wukuf bersama Nabi ketika itu 100,000 orang yang hadir wukuf bersama Nabi di Arafah ketika itu, dari para sahabat 100 orang, dan semua mendengar khutbah Nabi. Kata Jabir bin Abdullah dalam riwayatnya menceritakan perjalanan haji Nabi, yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Khutbah Nabi itu didengar oleh orang yang terjauh seperti hanya orang yang terdekat mendengarnya. Tidak ada bedanya. Tidak samar-samar, tidak sayup-sayup, terdengar oleh semua penduduk mauqif di Arafah. Khutbah Nabi itu semua. Maka Nabi SAW sampaikan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip Islam yang ketika itu sudah hampir-hampir berakhir. Nah, kemudian Nabi SAW di ujung khutbahnya mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hal ballaghtu, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian semua? Hampir semuanya mengatakan, syahidna, kami bersaksi engkau telah menyampaikan Islam secara totalitas, secara sempurna, secara menyeluruh, tidak ada kurangnya. Kemudian semua bersaksi setelah tiga kali diulangi Nabi, apakah saya sudah sampaikan? Semuanya bersaksi mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dan ajaran Islam sudah disampaikan semuanya. Tiga kali diulangi oleh Nabi, tiga kali pula dijawab dan dipersaksikan oleh manusia ketika itu. Lalu Nabi SAW melihat ke langit, kemudian dia mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah persaksian mereka. Makanya turunnya ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, kata para ulama, turun ketika itu. Ada yang mengatakan turun di hari Arafah, ada yang mengatakan turun di hari Mina. Karena hari Mina juga hari yang mulia. Hari Mina, tanggal 10-nya merupakan hari yang mulia. Bahkan banyak para ulama tafsir menafsirkan Al-Hajjil Akbar dalam firman Allah, Yawmal Hajjil Akbar, menafsirkan bahwasanya itu adalah hari Mina, tanggal 10 Dzulhijjah. Di sana Nabi juga dua kali berkhutbah, menyampaikan pesan-pesan agama dan sangat penting sekali. Dan dinamakan hari Mina, tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari Yaum Haji Akbar, karena berkumpul Di hari itu hampir seluruh manasik haji, hampir seluruh, banyak sekali manasik haji, mulai dari melontar Jumratul Aqabah, kemudian menyembelih sembelihan yang merupakan ibadah yang sangat mulia yang diperintahkan oleh Allah. Jadi berkorban itu bukan tujuannya hanya sebatas daging, bukan hanya tujuannya tumpahnya darah. Berkorban itu adalah penyembelihan itu, penyembelihan untuk pengagungan. Jadi makanya Nabi SAW sendiri yang menyembelih, ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasalli li Rabbika wanhar." Artinya, salatlah, tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan sembelilah untuk Rabbmu. Wanhar li Rabbika, tafsirnya begitu. Dan sembelilah untuk Rabbmu. Maka Nabi SAW menyembelih 60 ekor unta. Menyembelih 60 ekor unta dari 100 ekor unta yang ia hadiahkan. Ya, 60 yang ia sembelih. Sisanya serahkannya kepada Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an Ali wa an jami'i sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi ibadah kurban itu bukan ibadah yang memunculkan hanya sekedar daging, hanya memunculkan untuk dapat daging. Nah, proses penyembelihan itu yang luar biasa. Syiarnya adalah al-thajju, menumpahkan darah. Syiarnya adalah menumpahkan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh ulama, sebaik-baik perbuatan di hari dari 10 Zulhijjah termasuk 3 hari berikutnya, dari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah adalah al-ajju wa-thajju. Al-ajju wa-thajju. Al-ajju menumpahkan darah. Nah, al-ajju menumpahkan darah, al-thajju mengeraskan suara dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ini ibadah amaliyah yang mulia di hari-hari tersebut. Menumpahkan darah itu penyembelihan tadi. Penyembelihan tadi. Maka kita berharap yang mampu dari peserta korban untuk menyembelih korbannya sendiri, ini luar biasa. Untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan penumpahan darah itu untuk Allah. Dan yang sangat menyedihkan, ketika penumpahan darah itu untuk mengagungkan selain Allah, banyak orang yang mau, sementara untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang yang khawatir dan tidak mau. Saya masih ingat ketika di sebuah negara penyembelihan sapi yang jumlahnya besar, mungkin hampir 5.000 sapi, untuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang menyembelih, semua orang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak berani, karena memang dibantu oleh syaitan. Tetapi untuk menyembelih, seorang Muslim mukmin untuk menyembelih pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala masih merasa khawatir. Nah, ini penyembelihan itu yang syiar korban itu penyembelihan. Makanya para ulama ada yang berpendapat berkorban di negeri yang lain tidak lebih utama dari berkorban di negeri sendiri. Karena di sendiri kita syiar penyembelihan itu, kita paling kurang menghadirinya. Syiar penyembelihan itu paling kurang menghadirinya. Kalau kita berikan kepada tempat-tempat yang lain, kita tidak merasa. Kadang-kadang orang tidak merasa apakah ada sudah disembelih hewannya atau tidak. Jadi syiar kurban yang lakukan itu tidak terasa olehnya. Makanya kalaupun tidak menyembelih langsung, tetapi melihat penyembelihan kurban yang dia kurbankan, ini juga termasuk syiar. Ini termasuk syiar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi di hari 10 Dzulhijjah juga merupakan hari yang mulia, Hajjul Akbar, dan satu dari beberapa manasik haji yang dilakukan pada tanggal 10 itu setelah melontar Jumratul Aqabah, tujuh lontaran bagi jemaah haji yang telah datang dari Muzdalifah bermalam di sana malam yang ke-10. Dan ini syiar yang luar biasa. Melempar itu syiar ibadah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada orang sekarang melempar untuk mengagungkan selain Allah, maka ini kesyirikan. Dan melempar untuk pengagungan Allah, walaupun yang dilempar itu dari sejarahnya adalah syaitan, tetapi yang sekarang tersisa bukan melempar syaitan, tetapi syiar pengagungan terhadap Allah. Maka Nabi SAW tekankan agar jangan sampai umatnya merasa yang ambisinya adalah untuk melontar itu adalah melempar syaitan, itu tidak terjadi. Nabi tekankan dalam hadis yang sahih, innama ju'ilat tawafu bil baiti, والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لإقامة ذكر. حديث صحيح مسلم. Sesungguhnya ditegakkan atau disiarkan, disyariatkan tawaf berputar-putar di keliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah 7 kali putaran. Kemudian sa'i berpindah-pindah dari bukit Safa ke bukit Marwah 7 kali. Dan melempar jamarat itu disyiarkan sekarang ini untuk zikir. Akan terasa oleh kita itu ibadah. Tidak akan mungkin kita menyakiti orang. Tidak akan mungkin kita mendzalimi orang. Tidak akan mungkin kita melempari kepala orang. Bila mana hadis ini, syiar ini kita sadari dan kita ketahui, maka kita akan berupaya mendekat, mendekat, dan sampai di dinding sumur tempat melontar tersebut, kita angkat tangan, mengangkat tangan itu luar biasa terasanya. Kemudian kita lempar bismillah. Bukankah itu zikirnya? Bismillah, Allahu Akbar. Dia hanya melempar, tapi itu ibadah. Melempar yang ibadah, dua melempar yang ibadah. Yang paling mulia adalah ini. Yang pertama melempar di Jumlatul Aqabah. Kemudian melempar bagi orang yang ingin menghukum orang yang berzina. Ya. Kemudian orang yang melempar di medan perang, di medan laga, ketika melempari musuh. Ini juga termasuk melempar yang ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yang kedua tadi menyembelih, kemudian yang ketiga tahallul di hari tanggal 10 besoknya, dan juga termasuk hari yang mulia ada tahallul mencukur rambut untuk proses tahallulnya ibadah haji. Kemudian yang keempat yaitu tawaf dan sa'i atau tawaf bagi jemaah. Jadi ini 4 ibadah haji yang satu hari itu dilaksanakan. Dan Nabi SAW secara urut seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari tibanya dia di Mina melontar pertama kali, kemudian dia menyembelih, kemudian dia mencukur rambutnya, kemudian dia ke Mekah untuk tawaf, ya, ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, dan 4 manasik haji yang dia lakukan hari itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita ke hari Arafah. Maka ibadah yang dilakukan oleh non jemaah haji yang disiarkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Melaksanakan puasa hari ini. Dan Nabi SAW menjanjikan keutamaan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, "Sawmu yawmi Arafah tukaffiru as-sanata allati tukaffir sanata al-madiyah wallati taliha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Saya tadi sempat tertawa, bukan saja tersenyum, tertawa ketika saya makan sahur dengan 2 anak saya. Kemudian yang laki-laki, ketika saya tanyakan apa, saya tanyakan kepada mereka apa keutamaan puasa hari ini, kemudian dia menjawab, ampunan dosa untuk 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah. Kemudian dia mengatakan kepada adiknya, Asma, dosa-dosa Asma memukul abang 1 tahun dihapus, ya, 1 tahun yang lalu dihapus. Ini kena adiknya seringkali mukul dia. Ya, saya sempat tertawa, dan kesadaran itu, yang kesadaran ampunan dosa itu, kesadaran ampunan dosa itu yang luar biasa. Dan ini yang harus jangan sampai kita lalaikan untuk berpuasa hari ini, satu hari yang keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian juga memperbanyak zikir lisan, memperbanyak takbir. Mulai semenjak masuknya Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, kita disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittahidu fihi bitahmid wat takbir wat tahlil." Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilham. Ini di antara lafaz takbir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, memperbanyak. Bahkan dia sengaja ke pasar, karena mereka tahu di pasar itu orang lalai, orang sibuk dengan berdagang. Maka mereka sengaja masuk ke pasar dan bertakbir. Bertakbir. Ternyata terpengaruh penduduk pasar oleh takbir mereka, sehingga mereka ikut pula bertakbir semua. Dan ini syiar yang sekarang kita jarang mendengarnya dan jarang yang praktekkannya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, hari ini juga masih Di antara ibadah yang kita lakukan adalah memperbanyak bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa berdoa. Memperbanyak doa di hari ini sebagaimana jemaah haji juga. Di kata Nabi SAW dalam hadis lanjutan dari hadis tadi, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumu Arafah, sebaik-baik hari dalam satu tahun adalah hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang sebaik-baik yang diucapkan oleh Nabi dan para Nabi sebelumnya alaihimus salatu wassalam di hari itu. Maka saya pahami ini bukan hanya untuk jemaah haji yang wukuf di Arafah, tetapi karena Nabi SAW mengumumkan sebaik ucapan hari itu, maka perbanyak untuk mengucapkan tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya lupa atau kurang yakin dengan lafaznya, yuhyi tambahan yuhyi wa yumiit, tetapi kedua-duanya lafaz syar'i zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbanyak hari ini dan juga dengan berdoa, karena hari Arafah adalah hari berdoa. Hari Arafah adalah hari berdoa. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yadnu. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan penglihatannya, dengan perhatiannya, dengan ilmu dan dengan pendengarannya, maha dekat dengan penjagaannya, tetapi saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada makhluknya. Wa yubahi bi ahlil mauqifi malaikata, dan Allah membanggakan penduduk Arafah kepada para malaikat. Kepada para malaikat. Mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah bertanya kepada malaikatnya, kira-kira apa yang mereka inginkan? Kira-kira apa yang mereka inginkan? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tetapi dia bertanya kepada malaikatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung kabarkan kepada malaikat, ya atauni haula'i ibadi atauni su'zan ghubra. Mereka hamba-hambaku datang ke tempat ini dalam keadaan su'zan, rambut yang tidak terurus, ghubran, badan yang dilumuri oleh debu. Ya, yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Ushidukum bi anni qad ghafartu lakum, saya persaksikan kepada kalian hai para malaikat bahwa saya telah mengampuni mereka. Jadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hari itu tidak ada terlihat syaitan dalam keadaan terhina, merasa hina dina setelah hari perang Badar. Lebih dari hari itu syaitan merasa terhina, merasa hina. Kenapa? Karena hari itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah Ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya di hari itu, terutama jemaah haji, dari api neraka. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, hari Arafah adalah hari yang mulia, dan kita sudah harus memuliakannya. Harus ada dalam hati kita hari ini hari spesial. Hari yang ada sesuatu dalam hati kita terhadapnya. Sebagaimana Allah telah memuliakannya, Nabi kita juga memuliakannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman memuliakannya, kita sudah saatnya memuliakan. Ada terasa kita dengan, dan hari ini ada sesuatu yang berbeda dari sikap kita, dari harapan kita untuk mendapatkan dan menggapai rahmat dan ampunan Allah, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jalani hari ini dengan harapan yang besar meraih keampunan, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan hari ini hari yang berberkah bagi kita, hari yang Allah tambahkan ilmu kita, hari yang Allah tambahkan rezeki kita yang halal, dan Allah, hari yang di mana Allah terima amal dan kebaikan-kebaikan kita di hari ini. Wallahu ta'ala alam. Dan mari kita lanjutkan pelajaran kita, bab yang ke-10 dari kitab Persusuan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya bab ini kaitannya dengan persusuan tidak saya lihat tidak ada. Dia lebih erat hubungannya dengan bab sebelumnya, itu bab pernikahan. Bab yang ke-10 ini bunyinya, seorang anak dinisbatkan kepada tempat tidur, perkawinan yang sah, dan menghindari perkara yang syubhat. Al-waladu lil firas, seorang anak nisbatkan kepada tempat tidur, yaitu perkawinan yang sah, yaitu anak itu menjadi anak yang dia anak yang normal, memang ini pemahaman yang benar ini dari terjemahan ini sebenarnya saya baca tadi, al-waladu lil firas, anak itu berstatus anak terjadi dengan perkawinan yang sah. Ya. Yang lahir dari perkawinan ketika terjadi pembuahan itu dilakukan dengan dalam pernikahan yang sah. Ya. Baru dia anak yang sah dalam agama. Sementara lahirnya anak hasil dari hubungan di luar nikah, itu bukanlah anak dalam pandangan agama. Bukanlah anak. Ya. Al-waladu lil firasy, anak itu ketika terjadi pernikahan yang sah. Yaitu pernikahan yang sah yang ketika seorang laki-laki berhubungan dengan wanita setelah pernikahan yang sah. Atau seorang majikan menggauli budaknya yang sah, milik dia. Ini juga termasuk firasy. Itu merupakan anak yang sah dari perkawinan atau kepemilikan perbudakan yang pemilikan budak yang sah. Sementara dalam hal ini harus dijaga adalah menghindari perkara yang syubhat. Jadi untuk masalah keturunan ini harus jelas. Harus jelas. Maka jangan sampai hanya sekedar dugaan-dugaan samar-samar jadi sudah bisa dijadikan anak yang sah. Jadi yang ditekankan di sini adalah kejelasan. Kejelasan hukum bahwasannya itu anak dari pernikahan yang sah. Ini bab dan hadis yang pertama telah kita baca di 35 kasus yang terjadi yaitu persengketaan ya antara Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Waqqas dengan Abdu bin Zam'ah. Ikhtasama Sa'du bin Abi Waqqas dengan Abdu bin Zam'ah. Dua orang sahabat, yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas kita kenal, salah satu dari orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ya, dan salah satu dari orang yang 10 orang yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW ya, yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, yang khairus, sebaik-baik para sahabat ya. Sementara Abdu bin Zam'ah sahabat Nabi juga radhiyallahu ta'ala an, dan mereka bersengketa tentang seorang anak, fi gulam. Sa'ad mengaku menyatakan bahwasanya anak itu hadza ya Rasulullah ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas. Ini anak dari saudara saya Utbah. Jadi Sa'ad itu punya saudara namanya Utbah bin Abi Waqqas. Anak tersebut dianggapnya kemenakannya. Ya, dia mengatakan ini adalah anak kemenakan saya, yaitu anak dari Utbah bin Waqqas. Dan dia yang ahida ilayya, yang menyatakan kepadaku bersumpah bahwasanya itu adalah anaknya. Jadi Utbah berkata, berpesan dan bersumpah di hadapan Sa'ad bahwasanya ini adalah anak saya. Dan tolong diperhatikan, mungkin itu pesannya. Dan dilihat dari bentuk rupa anak tersebut memang seperti adiknya atau seperti Utbah. Mirip sekali dengan Utbah. Maka Sa'ad tidak punya dasar hukum yang kuat, yaitu pengakuan dari saudaranya, kemudian kemiripan yang ada pada anak ini dengan saudaranya tersebut. Jadi dia punya bukti. Dia punya dasar hukum. dalam kasus tersebut. Wa qala Abdu bin Zam'ah, sementara lawannya mengatakan, hadza akhi, ini adalah saudaraku. Ya, saudaraku. Wulida ala firasyi abi min walidatihi. Dia lahir dari kasur ayahku. Maksudnya dari budaknya. Jadi ayahnya Abdu Zam'ah ini menggauli walidahnya, yaitu dari budak wanitanya, dan lahir beliau ini. Berarti walaupun dia dari anak budak, tetapi tetap adalah saudara dari Abdun, karena itu ayahnya. Maka dia mengatakan, hadza akhi wulida ala firasyi abi. Jadi lahir merupakan anak keturunan yang sah dari ayahku, karena dia menggauli budaknya sendiri. Jadi bila mana seorang tuan menggauli budak wanitanya, maka anak yang lahir dari budak wanita itu anak dia. Dan ini yang diakui oleh Abdu bin Zam'ah. Akhirnya Nabi SAW mulai selesaikan kasus tersebut. Fanadhara Rasulullah SAW ila syabahihi fara'a syabahan bayinan bi'utbah. Nabi SAW melihat anak itu dengan cermat, diperhatikannya. Ternyata memang kemiripannya dengan saudaranya saat itu berat sekali, atau miripnya luar biasa. Betul-betul syabahan bayinan, kemiripan yang sangat mirip dengan Utbah saudaranya saat. Tetapi apa kata Nabi? Faqala huwa laka ya Abdun. Nabi SAW putuskan kasus tersebut untuk Abdun, untuk Abdu bin Zam'ah. Jadi yang dimenangkan oleh Nabi siapa? Abdu bin Zam'ah. Karena dia mengaku saudaranya hasil dari hubungan antara ayahnya dengan budaknya. Dengan budaknya. Ya. Huwa laka ya Abdun al-waladu lil firash. Karena anak itu dinisbatkan dari hubungan yang sah. Hubungan yang sah dalam Islam, anak yang sah dalam Islam atau anak yang terjadi, yang merupakan hasil dari pernikahan yang sah menurut Islam. Ya, baik itu pernikahan yang sebelumnya, sebelum masuk Islam, yang dianggap sah oleh Islam, dan tidak ada pernikahan yang ditolak oleh Islam dari pernikahan para sahabat yang menikah sebelum Islam. Jadi semua para sahabat yang masuk Islam itu tidak suruh nikah ulang. Tidak ada semua, tidak ada satupun yang disuruh oleh Nabi yang sudah menikah di masa jahiliyah masuk Islam disuruh nikah lagi. Tidak ada, seorang pun tidak ada. Jadi berarti diterima oleh Islam bentuk pernikahan yang terjadi zaman jahiliyah. Kemudian syariat Islam tentang pernikahan itu yang diceritakan oleh Aisyah, yaitu dengan adanya laki-lakinya, perempuannya, kemudian ada wali, kemudian ada mahar, kemudian ada saksi. Ya. Ada akad nikahnya. Ada akadnya, saya nikahkan dengan saya terima. Jadi ini rukun-rukun nikah yang sah dalam Islam. Ada laki-laki yang menikah, ada perempuan yang dinikahi, kemudian ada wali yang menikahkan. Walinya itu adalah walinya perempuan. Laki-laki tidak perlu wali. Kemudian ada mahar, karena Allah yang menyatakan demikian. Kemudian ada saksi. Ya, sebagaimana tegaskan oleh Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Ya, tidak ada nikah tanpa wali. Kemudian saksi ini merupakan pendapat yang kuat daripada para ulama. Kemudian dalam Islam itu, bila mana terjadi hubungan badan di luar itu dari orang muslim, bukan yang non muslim yang belum masuk Islam, tapi dari orang muslim, maka di anak yang lahir itu tidak sah dalam Islam, bukan anak syar'i. Walaupun mungkin yang nanti akan laki-laki dan perempuan ini akan nikah secara islami, tapi anak yang telah ada dalam rahim perempuan ini bukan anak yang syar'i, tidak disebutkan kepada siapa, bukan al-wadulil firas, bukan seorang anak yang sah. Makanya dalam istilah kita anak haram. Ya, dalam istilah kita anak haram yaitu anak yang bukan syar'i. Tetapi anak haram itu jangan karena dia dinisbatkan anak haram, maka pandangan mata kaum muslimin sudah juga berbeda. Enggak, dia anak yang benar. Ya, tidak ada dosanya apa-apa. Dia tidak punya dosa apa-apa dan dia adalah seorang anak yang harus diperhatikan, yang punya hak sebagaimana anak-anak yang lain, tetapi dia tidak punya nasab dalam agama. Dia bahkan tidak punya ayah. Makanya nanti dalam hadisnya Nabi SAW katakan, walil akhiril hajar. Sementara orang yang berzina, anak yang lahir dari perzinahan itu artinya al-khaibah, kerugian. Kenapa dia rugi? Anak sudah lahir tapi dia tidak ada nisbatnya. Orang yang melahirkan anak tanpa hubungan syar'i, maka mereka rugi, laki-laki dan perempuan ini rugi. Anak yang lahir itu tidak punya siapa-siapa, rugi dia. Ini pendapat yang kuat dalam menerjemahkan walil akhiril hajar, bukan batu, tetapi kerugian. Bagi mereka yang mendapatkan anak dari hasil perzinahan, maka mereka merugi, walau sesayang-sayangnya mereka kepada anak tersebut, tetapi dia rugi. Anak itu tidak punya siapa-siapa. Tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya saudara, walaupun setelah itu nanti lahir adik-adiknya, adik-adiknya itu bukan saudara syar'inya. Mereka tidak ada lagi waris-mewarisi dalam Islam. Ini kerugian. Makanya zina itu kotor. Fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an. Keji, kotor, karena merusak nasab. Jadi yang al-waladu lil firas, anak yang sah itu dari hasil pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah hasil dari perhubungan yang sah, yang pertama karena pernikahan yang syar'i atau pernikahan yang disahkan oleh Islam. Orang yang masuk Islam walaupun dia sudah membawa anaknya, anak yang dibawa dari hasil pernikahan di luar Islam itu anak yang sah dalam Islam. Tetapi kalau seorang muslim menikah, maka harus dengan tuntunan Islam. Yang kedua adalah anak yang lahir dari budak wanita yang digauli oleh majikannya. Kemudian seperti Imam Nawawi di sini menjelaskan luar biasa, tadi ada perbedaan. Dan bahkan apa yang kemarin saya terkejut juga mendapatkan pertanyaan langsung setelah kajian, apakah katakan tidak punya keturunan, apakah boleh menikahi? Ternyata situ, ini kemarin kan Pak Edi kalau tidak bertanya, bolehkah menikahi anak hasil zina? Ya. Ternyata sudah dibahas oleh para ulama. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, karena tidak ada hubungan kekerabatan, boleh saja menikah. Tetapi ini pendapat memang yang dilemahkan oleh para ulama, tetapi ada di masa dahulu. Bahkan nisbatkan ke Imam Syafi'i malah. Ya. Dalam sarahnya Imam Nawawi menjelaskan itu, saking kotornya hasil perzinahan itu, ayahnya bisa saja menikahinya. Karena tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi ini tentu perkara yang tidak akan mungkin terjadi ya. Secara manusiawi saja seperti yang saya jawab ketika itu, itu tidak ada mungkin terjadi. Ya. Tetapi dalam secara tinjauan syar'i ternyata ada pendapat. Baru tadi saya sempat membacanya, ternyata ada pendapat yang menyatakan demikian. Jadi al-waladu lil firas ini yang syar'i. Anak itu yang sah adalah dari pernikahan, dan itu pun para ulama menyatakan kapan anak yang lahir itu menjadi masuk dalam konteks al-waladu lil firas, anak yang sah, yaitu setelah 6 bulan dari akad. Ya. Kalau 3 bulan dari akad lahir atau di bawah 6 bulan, dan ini pendapat yang juga dikuatkan oleh Manoi, kurang dari 6 bulan dari selesai akad itu ada tanda tanya. Apakah masuk istilah al-waladu lil firas itu anak yang sah dari pernikahan yang sah atau tidak? Banyak orang 2 bulan sudah lahir. Walaupun belum ya, karena memang pernikahan itu terkadang setelah lahir anak dari hubungan zina baru menikah, atau pernikahan itu ketika sudah nampak tanda-tanda kehamilan menikah. Ya. Atau sudah 4 bulan misalnya mengandung baru menikah, ada akadnya. Setelah itu, 3 bulan setelah itu lahir. Misalnya. Ya. Atau 4 bulan setelah itu lahir, di bawah 6 bulan. Walaupun banyak perbedaan, tapi itu pendapat yang mengatakan setelah selesainya akad itu sudah merupakan standar al-waladu lil firas, tapi ini pendapat dibantah besar-besar oleh para ulama. Ya, karena bisa saja orang hanya untuk kasus lari saja. Makanya sekarang ini banyak orang untuk menutup wajah, menghilangkan aib di wajahnya, setelah ada tanda-tanda kehamilan menikah. Padahal menikahnya istilahnya orang Inggris NBA. Ya. NBA. Artinya ABA, accident, married by accident, ya. MBA, ya. MBA artinya nikahnya setelah terjadi. Sudah kasus dan nampak tanda kehamilan baru menikah. Tetapi beberapa bulan setelah itu baru lahir. Orang semua bertanya-tanya. Orang bertanya, ini kok cepat sekali hamilnya? Normalnya 8 bulan atau 9 bulan, dan para ulama tadi memberikan standar normal minimal itu adalah 6 bulan. Baru masuk dalam kaidah apa? Al-waladu lil firas. Itu kaidah al-waladu lil firas, yaitu anak itu sah menjadi anak dari pasangan itu ketika lahir 6 bulan setelah akad. Setelah akad. Kalau di sebelumnya tanda-tanda itu pun yang 6 bulan setelah akad itu orang banyak juga masih bertanya-tanya. 6 bulan, 7 bulan sudah melahirkan. Ada apa? Ya, ada apa? Ini apalagi kalau di bawah 6 bulan. Ya, ini makanya al-waladu li firas ini adalah seperti dalam bab itu seorang anak dinisbatkan ke tempat tidur, yaitu anak yang sah adalah hasil dari pernikahan yang sah secara Islami, atau orang yang membawa anak dari pernikahannya di luar Islam masuk Islam, itu semuanya sah menurut Islam. Ya, itu dan tidak ada lagi pengulangan nikah. Dengan nanti ada ketika nanti ada orang yang mengislamkan, mensyahadatkan, kemudian diulang nikahnya, ada dua pasangan suami istri kemudian dinikahkan lagi, ini tidak benar, ini bukan syariat Islam. Ya, yang sudah menikah sebelum Islam sah pernikahannya dalam Islam, apapun bentuk pernikahan sebelum itu. Ya, apapun bentuk pernikahan sebelum itu. Misalnya orang menikah gitu saja, mungkin memang setiap umat ada bentuk proses pernikahannya, walaupun secara Islami tidak berlaku. Sebagaimana di zaman jahiliyah, Aisyah menceritakan ada nikahul istibdha' namanya. Nikah istibdha' itu nikah campuran. Itu seorang suami berpesan kepada istrinya sendiri. Ya, ketika dia sadar bahwasanya sekarang rahim istrinya itu kosong, dia belum menggaulinya. Dikatakan ke istrinya, kamu saya berikan kesempatan beberapa lama, 1 bulan saja, nginap di rumah laki-laki itu. Ya, nginap berhubungan dengan dia. Di zaman saya lihat ada ini. Ya. Dan tujuan nikah istibdha' ini adalah untuk memperbaiki keturunan. Ya, bila masa suaminya kurang percaya diri terhadap penampilan dia, dan ada orang tampan di sana, istrinya disuruh nikah sama berhubungan. Ini nikah. Disuruh nikah, namanya nikah istibdha'. Dia sah, kan, seakan-akan suaminya menikahkan sementara. Ini zaman jahiliyah. Kalau sudah ada tanda-tanda kehamilan istrinya dari laki-laki tersebut, kembali kepadanya. Dia terserah. Kalau seandainya dia melanjutkan berhubungan dengan istrinya, silakan, karena memang tidak ada pengaruh lagi. Atau dia pokok bebaskan, saya tidak akan mampu mencampuri sampai dia lahir dan akan tidak menggauli dia. Ini pernikahan yang kotor, tetapi ada orang-orang yang masuk Islam dengan bawa ini, ada. Karena ini ada kejadian memang sudah terjadi di zaman masa jahiliyah. Ada lagi hasil-hasil dari perzinahan. Ada seorang perempuan yang memang dia bukan pezina, tetapi tidak mau menolak orang yang datang untuk meminta dirinya. Ya, dia bukan pezina, bukan penjajah seks, tetapi dia tidak mampu menolak berapapun yang datang. Ini cerita Aisyah dalam Sahih Bukhari ini. Ya. Berapa datang, tapi dia tidak memberikan, kayak sekarang ini pakai harga anda. Siapa datang diterimanya. Nanti ketika dia sudah datang, dia tidak ada istilah aborsi di zaman jahiliyah bagi wanita-wanita seperti ini. Ketika anaknya lahir, semua orang yang telah menggaulnya itu dipanggil semua. Tidak ada yang tidak mau. Datang semuanya. Nah, kalian sudah tahu apa akibat dari perbuatan kalian? Ini anak sudah lahir, nanti dia memilih siapa orang tuanya. Dia, wanita ini yang mengatakan, ini anak kamu fulan dan nasabkan kepadamu. Walaupun bukan dari hasil dia, mungkin dari hasil yang lain. Tapi yang menyatakan, jadi keturunan ini jadi keturunan dia. Ini dah, kalau masuk Islam dia nanti, kan pernikahannya tidak sah dalam Islam. Atau dari perzina, anak yang lahir dari seorang wanita yang menjajah seks, dia sudah punya tanda-tanda khusus. Kalau sekarang lokalisasi, di sana ada di masyarakat jahiliyah ada bendera tanda yang tahu yang orang yang berzina juga tanda-tanda ini. Maka orang akan datang nanti ketika wanita ini pezina ini hamil dan melahirkan, maka dia akan memanggil dukun beranak. Nanti akan ada nanti dukun beranak berikutnya, dukun beranak yang bisa mengetahui ciri-ciri orang, tanda-tanda. Kalau sekarang tes DNA ini salah satu caranya. Jadi keahlian orang yang menangani wanita yang beranak itu dahulu, dia punya keahlian untuk mengetahui ciri-ciri, kemiripan wajah, warna, dan ini keahlian. Bahkan melihat kaki saja bisa melihatnya. Ini si fulan, ini anak si fulan, ini luar biasa. Jangankan itu, jejak saja mereka bisa melihat. Ini jejak si fulan, ini keahlian masyarakat jahiliyah. Jadi ketika anak dari pezina ini lahir, dia panggil dukun tadi. Dan mereka yang sudah datang, karena ini bukan wanita itu yang tapi dukun tadi yang mengatakan, ini anak, kalau saya tidak lihat dari ciri-ciri anak ini keturunannya, ini keturunan dia, ini hasil dari maninya si fulan. Maka ini disebabkan ke situ. Dalam Islam ini tidak benar. Ini kotor. Tetapi ketika orang ini masuk Islam nanti, sah. Masuk Islam ketika anak itu dibawa oleh ayahnya yang tadi dari hasil perzinahan, dibawa anak ini, anak saya, Islam menganggap itu anaknya. Tapi dalam Islam, terjadi itu tidak benar. Bukan al-waladu lil firas. Al-waladu lil firas. Kemudian yang kedua tadi, anak budak. Dan juga sekarang tidak ada lagi, kalau dahulu ada. Budak wanita, perempuan yang digauli oleh tuannya, kalau nanti dia hamil, dan itu pun kalau yang budak ini, hukumnya lebih lapang daripada pernikahan. Yang budak ini lebih lapang. Pokoknya kalau memang nyata dia itu budaknya, maka anaknya dia, kalau lahir anaknya, anak dari tuannya. Ya. Dan bahkan boleh saja mengumpulkan dalam perbudakan antara ibu dengan anak. Dalam nikah tidak boleh. Antara saudari dengan saudari, bibi dengan adik dengan kemenakan, tidak boleh dinikahi bersamaan. Tetapi kalau dalam perbudakan, boleh. Nah, dua orang kakak beradik, wanita perempuan, budak, boleh digauli sekaligus. Karena itu harta milik, bukan pernikahan. Jadi lebih luas hukumnya daripada pernikahan. Jadi yang maksud dari al-waladu li firas itu adalah seorang anak yang sah dalam Islam adalah hasil perkawinan yang sah. Sementara kalau bukan itu, berarti anak itu bukan anak yang sah. Dia tidak punya keturunan. Inilah maksud dari kasus ini. Dan kita belum selesai dari kasus keputusan Nabi. Nabi telah menentukan untuk anak tadi untuk Abdu bin Zam'ah. Ya, huwalaka ya Abdun. Karena prinsipnya adalah kalau memang ayahmu, ibu dari anak ini adalah budak ayahmu dahulu, berarti memang itu saudaramu. Walaupun dari ibunya yang lain, dari ibu, dari budak. Maka ditetapkan oleh Nabi walil akhiril hajar. Kemana saya terjemahkan itu apa? Untuk orang yang berzina adalah batu. Ya, tapi di sini terjemahannya apa? Batu juga. Imam Nawawi justru melemahkan ini. Maksudnya kerugian. Ya. Dalam kata beliau di sini al-hajar itu adalah al-khaibah, rugi. Kenapa rugi? Anak yang lain yang sulit-sulit, susah-susah dilahirkan oleh perempuan tersebut, dan laki-laki itu sudah susah-susah membiayainya, ternyata tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Dan nanti tidak ada waris-mewarisi. Kalau ternyata anaknya nanti ini orang kaya, dia meninggal dunia, tidak ada hartanya milik dia, tidak kembali kepada orang tuanya, rugi. Itu yang maksud dengan khayi. Kalau seandainya batu saja, ya, ada orang yang anak yang lahir bukan dihukum dengan rajam. Artinya hasil perzinahan dari orang yang belum menikah. Ini perjaka dan ini perawan, zina, hamil. Hukumnya bukan rajam, bukan batu, tetapi dicambuk. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya dicambuk, didera, bukan batu. Jadi maknanya yang dipegang oleh Imam Nawawi dan juga dimantahnya pendapat yang terjemahannya ini, karena tidak semua pezina itu dihukum batu. Ya, dihukum batu. Jadi yang dimaksud adalah kerugian. Anak yang lahir itu sudahlah susah-susah dilahirkan, ternyata tidak ada hubungan apa-apa dengan orang tuanya, dengan ayahnya tidak, dengan ibunya juga tidak. Dia tidak punya saudara, dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, apalagi yang lain. Tidak punya kakek, tidak punya nenek, tidak punya saudara-saudara yang lain. Rugi. Maka ini maksudnya lahiril hajar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahtajibi minhu ya Saudah binta Zam'ah. Saudah binta Zam'ah ini saudara dari siapa? Abd bin Zam'ah. Yang tadi Nabi menangkan dia. Seharusnya Saudah ini boleh buka hijab, karena dia kan saudaranya juga. Tetapi Nabi khawatir untuk berhati-hati. Ya, karena kemiripannya yang luar biasa dengan Utsbah, anak saudaranya Sa'ad. Ya, saudara Sa'ad, miripnya luar biasa. Nabi khawatir. Maka tetap istrinya Saudah ini diperintahkannya untuk berhijab di hadapan anak ini. Anak ini. Jadi Nabi bukan karena hukumnya dia tidak boleh buka hijab, tetapi karena kemiripan Nabi SAW mengkhawatirkannya. Untuk berhati-hati, kamu tetap berhijab di hadapannya. Karena saya melihatnya seakan-akan memang anaknya Utsbah, kata Nabi SAW, karena kemiripannya. Tetapi karena pengakuannya Abdun tadi adalah, ini adalah anak ayah saya yang telah menggauli budaknya, maka ini standarnya. Standarnya. Yaitu al-waladu lil firas, pernikahan yang sah. Jadi itulah. Kemudian qalat falam yara Saudah qattu, maka laki-laki itu, anak tadi, setelah dewasa tidak lagi melihat Saudah. Artinya Saudah berhijab di hadapannya seakan-akan orang asing, padahal ya saudara sesuan, saudara si ayah. Ya, saudara si ayah, tetapi tetap dijaga oleh Nabi karena Nabi tidak terlalu yakin, tidak masih meragukan karena kemiripannya dengan Utsbah, walaupun dia putuskan karena kaidah tadi, al-waladu lil firas. Al-waladu lil firas. Itulah ada hadis yang pertama yang juga telah kita baca, tetapi kita ulang kembali. InsyaAllah untuk hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya sengaja melewati waktu yang biasa karena hari ini libur ya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.